بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini saya melangsungkan menyampaikan wejangan-wejangan nasihat-nasihat Warathatul Anbiya buat kita sebagai putra putri dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Pada pertemuan yang telah lewat telah kita sampaikan wasiat yang sangat besar di dalam memikul membawa dakwatus sunnah dan wa dakwatus salafiyah harus dipikul di atas betis kaki yang kokoh dan kuat, karena dakwah ini adalah thaqilah, sangat-sangat berat. Maka dasar kita memikul yang pertama sudah kita sebutkan, al-ikhlasu lillahi, mengikhlaskan semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dan yang ketiga dari wasiat para ulama yang kita bahas pada malam hari ini, mereka menitipkan pesan yang berharga buat putra putri dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, yaitu as-sabru wa taqwa, kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau al-Imam Muqbil rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah ayat di dalam surat Al-Imran ayat 120. Kata beliau, qala Allahu 'azza wa jalla, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kalian bersabar dan kalian bertakwa kepada Allah, tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka sedikit pun. Sebelum potongan ayat ini, Allah Azza wa Jalla menggambarkan tentang kebencian yang sangat musuh-musuh dakwah. Musuh-musuh dakwatullah Azza wa Jalla. Gambaran kebencian yang sangat itu adalah di saat dia bergembira lawan, untuk kemudian orang-orang yang berjalan di atas kebaikan itu ditimpa oleh mungkin ujian dan cobaan dari Allah, beriang gembira. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ini adalah sebagai sebuah gambaran betapa bencinya dia, betapa marahnya dia. Dia beriang gembira di saat kemudian orang yang berjalan di atas kebaikan dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, bila orang tersebut atau orang yang berjalan di atas kebenaran ini mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, mendapatkan bantuan dan dia memperoleh kebaikan di dalam hidup, sakit rasanya, benar-benar menyakitkan dia. Kata Allah Azza wa Jalla, wa in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika menimpa engkau, kata Allah Azza wa Jalla, menimpa kalian kebaikan, pertolongan dari Allah, kemenangan, kemudian mungkin ghanimah, berikutnya barakallahu fikum al-khair, kebaikan-kebaikan dia dapatkan. Atau mungkin di saat dia melihat banyak orang yang rujuk anil haq, rujuk dari kesalahan dan kebatilan anil batil, kembali kepada al-haq, mengikuti orang-orang yang benar, sakit hatinya, benci. Tapi di saat seseorang ditimpa oleh sebuah ujian dan kejelekan, dia beriang gembira. Ini kata Imam Sa'di rahimahullah, sebagai gambaran betapa besar permusuhan dia, betapa tinggi kebencian dia. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan sebagai sebuah hiburan bagi mereka-mereka yang memang benar-benar berjalan di atas jalan kebenaran dan bergabung bersama orang-orang yang benar. Wa in tasbiru, jika kalian itu bersabar dan kalian bertakwa, kata Allah Azza wa Jalla, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan membahayakan kalian, menimpa kalian tipu muslihat mereka sedikit pun. Namanya orang yang benci, namanya orang yang tidak suka, namanya orang yang sudah memancangkan bendera permusuhan bersama engkau, wahai saudara dan saudariku ahlus sunnati wal jamaah, dia akan menggunakan berbagai macam tipu daya dan muslihat untuk engkau terjatuh, untuk engkau terhinakan, untuk engkau terendahkan, untuk engkau terusir. Ingat, jikalau engkau bersabar, kata Allah Azza wa Jalla, dan engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan memudaratkan kalian tipu muslihat mereka. Terkait dengan kesabaran ini, ma'asyiral ikhwah, Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala memberikan sebuah gambaran yang sangat mahal harganya. Kata beliau, Allahu Azza wa Jalla telah memerintahkan kaum mukminin untuk meminta bantuan kepada Allahu Azza wa Jalla dalam semua urusan agamanya dan urusan duniawinya, bisabri wassalah, dengan sifat sabar yang ada pada diri kita. Allahu Azza wa Jalla memerintahkan kepada kaum mukminin agar mereka-mereka ini meminta bantuan dalam semua urusan-urusannya, baik yang terkait dengan agama, baik yang terkait dengan urusan dunia, meminta bantuan dengan sifat sabar yang ada pada dirinya. Dan juga as-salah yang dia bangun dan dia jaga. Maka beliau mengatakan, kesabaran itu thalathatu aqsam. Sabruha ala ta'atillahi hatta tu'addiyaha. Dia sabarkan dirinya, dia tahan dirinya di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla sampai dia bisa menunaikan ketaatan itu. Disabarkan, ditahan. Memang banyak rayuan, memang banyak yang akan menggagalkan dia dari ketaatan. Dia harus memiliki dan memegang sifat sabar di saat itu untuk dia bisa menunaikan dan menyelesaikan ketaatan itu. Yang kedua, kata beliau, wa an ma'siyatillahi hatta tatrukaha. Dia tahan, dia jaga dirinya dari kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla sampai kemudian dia meninggalkan kemaksiatan itu. Mencabut diri dari kemaksiatan kalaupun dia sudah terjatuh padanya. Yang ketiga, wa ala aqdarillahil mu'limah fala tatasakhatwa. Dan dia menahan diri dari segala ketentuan sehingga dia tidak membenci ketentuan yang dia tidak sukai dan inginkan. Perhatikan baik-baik agar kita benar-benar mengetahui kedudukan dari tiga jenis sabar ini. Apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ma u'tiya ahadun ata'an khairun wa awsa'u minas sabri. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sebuah pemberian yang diberikan kepada seorang hamba lebih baik dan lebih luas dari anugerah sabar dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kesabaran itu merupakan penolong, pembantu yang sangat besar atas semua urusan. Tidak ada jalan, kata beliau, bagi orang yang tidak memiliki kesabaran untuk bisa mencapai tujuannya. Terlebih lagi dalam perkara ketaatan yang berat dan harus dilaksanakan mustamirrah, terus menerus. Wahai putra-putri dakwatus salafiyah, kita menyadari dari mulai kita mengenal dakwatus sunnah dan berjalan di atasnya, kita merasakan betapa besar beban yang kita sedang pikul. Kita merasakan ujian dan cobaan, bahkan ancaman dari kedua orang tua kita mungkin, dari teman-teman kita berusaha menjauh. Ada perubahan pada diri kita menuju kebaikan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau menjelaskan, barakallahu fikum, tidak akan ada jalan bagi orang yang tidak punya kesabaran untuk sampai kepada apa yang dia cari. Terlebih di saat perkara itu adalah ketaatan yang besar dan terus menerus. Fa innaha muftaqiratun ashaddal iftiqar ila tahammulis sabr. Kata beliau, jikalau ketaatan itu adalah berat dan besar, sulit, dan mau tidak mau harus dipikul, berat dan terus menerus, maka sungguh kebutuhan dia terhadap kesabaran itu adalah sangat-sangat. Berikutnya, kita dituntut untuk kemudian terus menikmati, terus merasakan tentang pahitnya kesabaran itu. Barakallahu fikum. Kalau seseorang terus menerus menjaga kesabaran, bisa dia memikul perkara yang berat, faza bin najah, dia akan bisa meraih kemenangan, keberhasilan, kelulusan. Barakallahu fikum. Kalau dia kemudian tidak mampu untuk bersabar di saat memikul perkara yang berat, ketaatan yang sangat-sangat berat, maka dia tidak akan bisa memperoleh sesuatu, bahkan akan tercegah di tengah jalan, tidak mampu dia untuk berjuang. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kesabaran. Barakallahu fikum. Mungkin kalau sebelum dia mengenal dakwatus sunnah dan wa dakwatus salafiyah, dan belum menjadi putra putri dakwah ini, betapa gampang untuk dia mendapatkan kehidupan duniawi. Karena dia dapatkan dari perkara yang haram mungkin, dari perkara yang tidak jelas halal dan haramnya, amburadul, campur antara yang halal dan yang haram. Tapi di saat dia menjadi putra putri dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, ada mizah, ada sebuah keistimewaan di dalam hidupnya yang dia telah dapatkan. Dia mencoba untuk memilah, dia mencoba kemudian untuk melakukan koreksian. Sekian dunia akan lepas darinya, tetapi dia sabar untuk kemudian menerima itu semua demi memikul amanat yang Allah telah titipkan kepadanya. Tapi kalau dia tidak bersabar, dia akan mencari mungkin bergabung bersama dakwah-dakwah yang bisa ngaret jalannya, manhajnya bisa ngaret, semuanya bisa ngaret. Barakallahu fikum. Tidak akan bisa bersabar. Rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau menjelaskan, barakallahu fikum, setiap orang yang sudah tahu dirinya sedang membawa perkara yang berat, hiasi diri kita dengan kesabaran fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Memang kesabaran itu seperti namanya, sabar, berasal dari sabar, pahit. Madzaqatuhu walakinnal aqibah ahla minal asali. Memang pahit, tetapi sebentar, engkau tunggu saja, akibatnya di belakang adalah lebih manis daripada madu. Coba belajar dari orang-orang tua kita yang dia telah banyak memakan garam hidup dan kehidupan. Akan banyak cerita sesungguhnya yang indah dalam perjalanan mereka. Kita nanti sebagai kedua orang tua yang telah menghiasi diri, akan banyak pesan-pesan yang indah dan berharga buat putra-putri kita dalam banyak hal ujian-ujian hidup. Apakah yang menimpa agama kita atau ujian yang mengenai dunia kita. Di saat kita berhias dengan kesabaran, banyak hal yang kita bisa memetik di dalam hidup ini. Ini yang kita akan bisa ceritakan pada anak-anak kita, yang kita akan titipkan pesan kepada mereka, yang kita akan berikan wejangan dan nasihat lebih berharga daripada kita meninggalkan buat mereka harta benda yang berlimpah ruah. Tapi kalau kedua orang tuanya tidak punya kesabaran, apa yang mau dititipkan pada anaknya? Apa yang mau dipesankan buat putra-putrinya sementara ujian hidup di atas dakwatus sunnah dan wadakwatus salafiyah semakin hari semakin bertambah. Terus bertambah dan bertambah. Apa yang kita bisa pesankan? Kalau kita sebagai kedua orang tua yang sekarang menjadi putra-putri dakwah ini tidak memiliki kesabaran ma'asyiral muslimin dan muslimat, apa yang kita mau nasihatkan buat anak kita? Maka mari kita bersama-sama untuk menghiasi diri kita ini dengan kesabaran di dalam memikul amanat yang berat ini. Allahu Azza wa Jalla akan memperlihatkan buahnya. Barakallahu fikum. Satu. Yang kedua, demikian juga kata beliau, dalam perbuatan maksiat yang jiwa kita terdorong untuk melakukannya, kemampuan kita ada untuk mengerjakannya, maka kita tidak pernah akan mungkin bisa meninggalkannya illa bisabrin azimin, kecuali dengan kesabaran yang besar. Barakallahu fikum. Dengan kesabaran inilah yang membawa kita untuk meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah untuk menjaga kita. Dan dengan ini pula kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa kembali dan mencabut diri dari kemaksiatan yang mungkin kita telah lakukan dan kerjakan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga, demikian juga di saat ujian berat itu turun. Terlebih kalau ujian itu istamar, terus menerus turun. Ganti, tambah lagi, terus diuji. Oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kata beliau, datangnya ujian yang silih berganti, dan ujian itu berat di dalam hidup. Maka ini akan bisa mempengaruhi lemahnya jiwa kita. Satu. Dan juga lemahnya jasad kita, kata beliau. Dan akan memunculkan ada ketidaksukaan. Kalau ujian berat itu yastamir, terus menerus terjadi di dalam hidup kita. Sekarang diuji dari anaknya, besok diuji dari istrinya, diuji dari dunianya. Sampai kemudian barakallahu fikum menimpa pada akhirnya ujian yang terkait dengan agama. Sudah diuji dari dunianya, tiba-tiba meledak sebuah ujian yang terkait dengan agama. Mampukah engkau bertahan, wahai saudara dan saudariku? Mampukah kita sebagai putra-putri dakwah ini untuk kemudian mampu mempertahankan apa yang telah kita wujudkan dari kebaikan di dalam hidup? Kalau kita kepingin berhasil, maka hal yang harus kita miliki adalah bersabar. Karena semua ujian dan cobaan itu sudah ada dalam suratan hidup. Suratan hidup kita tidak pernah akan tertukar dengan siapapun juga. Walaupun dia adalah anaknya kita. Walaupun dia adalah kedua orangnya, orang tuanya kita. Walaupun dia adalah istrinya kita. Atau mungkin dia adalah gurunya kita. Tidak pernah akan tertukar suratan hidup kita. Barakallahu fikum. Masing-masing akan berjalan. Rahimani wa rahimakumullah. Kedua, sebagaimana tidak pernah akan tertukar, juga tidak pernah akan berubah. Mesti akan berjalan sesuai dengan suratan. Kalau kita tidak memiliki kesabaran, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, maka yang muncul adalah ketidaksukaan terhadap ketentuan Allah. Menggoyangkan iman kita terhadap takdir Allah. Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu pernah berwasiat kepada putranya Al-Walid, ya bunayya, lan tazuqa ta'mal imani, wahai anakku, engkau tidak akan bisa merasakan manisnya iman, kelezatan di dalam beriman, hatta ta'lama, sampai engkau punya pengetahuan, kata beliau radhiyallahu anhu, ya bunayya, wahai anakku, engkau tidak akan merasakan manisnya iman dan lezatnya iman sampai engkau berpengetahuan, engkau mengetahui, ma asabaka lam yakun liyusibak, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kata Ubadah ibn Samit kepada putranya, engkau mengetahui bahwa apa yang sudah tercatat untuk menimpamu tidak pernah akan tersalah, dan apa yang tidak akan menimpamu tidak akan pernah mengenai engkau tersalah, tidak pernah akan mengenai engkau. Aku mendengar ini, kata Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tahu bagaimana kehidupan seorang sahabat yang bernama Ubadah ibn Samit. Dia bisa berpesan sesuatu yang sangat indah buat putranya. Ini sesungguhnya yang kita harapkan, sehingga muncul generasi-generasi yang luar biasa dari pendidikan seorang bapak. Dia memulai dari dirinya. Dari pendidikan seorang dia memulai untuk mendidik dirinya sendiri dengan agama ini. Dia yang akan bisa berpesan pesan-pesan yang manis dan indah. Dia yang akan bisa menitipkan titipan-titipan yang berharga dalam kehidupan putra-putri anaknya. Kapan? Di saat dia melatih dan mendidik dirinya sebagai kedua orang tua. Rahimani wa rahimakumullah. Kita putra-putri dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, mari kita belajar. Mari kita mencoba untuk mendidik diri kita dengan sifat yang agung yang dimiliki oleh Imamul Anbiya wa Imamul Rusul, yang memikul amanah dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala ini. Berat yang dipikulnya, dijaga dengan sifat sabar yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sisi diri kita sendiri. Kita lihat dari sisi di luar. Sudah disebutkan di dalam muqaddimah oleh Imam Mukbir rahimahullahu taala bahwa akan semua ahlul batil akan terarah kebencian dan ketidaksukaannya kepada orang-orang yang meniti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tipu daya muslihat akan mereka lakukan. Mereka fitnah. Mereka menebar fitnah. Mereka menuding dan menuduh. Sampai kemudian dengan menggunakan kekerasan. Barakallahu fikum. Kalau mereka adalah orang-orang pintar dan hebat, merancang tipu daya, ingat, Allah Azza wa Jalla telah mengetahui apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka maukan. Allah Azza wa Jalla, sekali lagi, inna allaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha mengetahui apa yang mereka sudah rancang. Orang-orang pintar, orang-orang hebat ini merancang untuk menipu daya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan, bila engkau punya kesabaran, kalian punya ketakwaan di dalam hidup, tidak akan memudaratkan tipu daya mereka. Berarti kita akan mudarat dengan dosa yang kita lakukan. Kita akan bermudarat dengan kemaksiatan yang kita perbuat. Kita akan bermudarat dengan kejahatan diri-diri kita. Barakallahu fikum. Sampai Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala memberikan sebuah gambaran. Kalau engkau diuji, dicela dan dicerca di saat engkau berada di atas kebenaran hidup, la yadurruk, tidak akan membahayakan engkau. Tapi kalau engkau tampil, dibalas, dibalas, dibalas, dibalas, maka celaan itu akan berpengaruh pada dirimu sendiri. Di saat engkau bersabar, menerima, kalau ini merupakan sebuah ujian, kalau ini turun dikarenakan kebaikan yang engkau lakukan, dikarenakan engkau telah melakukan pendidikan, pembaharuan terhadap diri engkau, engkau mencari kesalahan mungkin yang telah kita engkau lakukan, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau sabarkan diri kalau itu adalah ujian yang Allah turunkan. Di saat engkau melaksanakan kebaikan, maka tidak ada yang dituntut dari engkau kecuali kesabaran untuk menerimanya. Barakallahu fikum. Walaupun mungkin dia telah merancang berbagai cara dan metode untuk merendahkan engkau, mencelakakan engkau, menghinakan engkau, agar orang lari dari diri engkau, tidak akan pernah dia bisa melakukannya. Barakallahu fikum. Kalau seseorang itu benar-benar menjaga ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, terkadang kan terjadi dalam hidup. Dulu teman dekat kita di dalam dakwah ini, kita berjuang, tiba-tiba dia berjalan sana-sini memfitnah, kemudian ingin menjatuhkan, ingin kemudian barakallahu fikum mengusir engkau. Ini bisa terjadi di dalam perjalanan hidup. Kenapa? Iya, karena tidak ada yang bisa menjamin diri kita ini untuk selalu lurus hatinya, jiwanya. Barakallahu fikum. Terjadi perubahan, muncul hasad dari saudaranya. Karena muncul hasad dan dia tidak obati hasadnya, ingin bagaimana caranya untuk kemudian melampiaskan kebenciannya kepada saudaranya yang tadi dekat. Apakah dia sebagai sama-sama guru atau kemudian da'i ilallah, itu mungkin semuanya akan terjadi di dalam hidup ini. Makanya disinilah kita belajar agama, meluruskan niat, terus menjaga keikhlasan kita di dalam memikul amanat dakwatu ilallah azza wa jalla. Apa yang engkau cari dari dakwah ini? Dunia, maaf, tidak menyiapkan. Kedudukan di dunia, jawabannya tidak kemudian ada janji-janji ke arah itu. Dakwah ini membimbing seseorang agar benar hubungannya dengan Allah. Dakwah ini membimbing seseorang agar kemudian benar hubungan antara dirinya dengan dirinya. Dakwah ini membimbing agar seseorang benar hubungannya antara sesama. Kalau sudah demikian, berarti akan menjadi orang yang memiliki kerajaan di dalam hidup. Mulk yang dia dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kan sedikit orang yang mau meliriknya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, barakallahu fikum, siapapun yang memunculkan ketidaksukaannya kepada putra-putri dakwah ini, lawan semuanya itu dengan kesabaran. Yang ketiga, lawan semuanya itu dengan takwanya engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tadi sudah kita sebutkan, tidak ada yang berbahaya pada diri kita kecuali kejelekan dan kerusakan diri kita sendiri. Tidak ada yang membahayakan diri kita kecuali dosa dan kemaksiatan yang kita perbuat. Jikalau seseorang benar-benar menjaga dirinya, membungkus hidupnya dengan takwa Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian digambarkan kalau orang bertakwa itu kemudian enggak akan terjatuh di dalam dosa, menjadi orang maksum. Enggak. Termasuk dalam ketakwaan yang ada pada dirinya. Kalau dia terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan, dia segera bisa kembali dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Orang yang bertakwa kepada Allah, kalau dia benar-benar bertakwa, membungkus dirinya, berhias dengannya, lalu berbekal dengan modal ketakwaan ini di dalam memikul amanat dakwatu ilallah azza wa jalla, Allah akan jaga dan Allah akan pelihara dia. Barakallahu fikum. Beberapa wasiat al-imam Rabi hafizahullahu ta'ala terkait barakallahu fikum dengan takwa di dalam memikul amanat dakwah putra-putri dakwah ini. Beliau berwasiat rahimahullahu ta'ala dengan mengingatkan, fala tasluhu hayatul muslimin illa idza qamat wastawat ala hadzal asasis sahih wa takhtallu hayatul muslimin wa tanharifu idza faqadat hadzal asasul azim hadzal asasal azim wa huwa taqwallah tabaraka wa ta'ala. Beliau mengatakan tidak akan lurus hidupnya kaum muslimin dan tidak akan bisa tegak berdiri di atas dasar yang benar. Berikut akan ternodai kehidupan muslimin dan akan bisa menyimpang dengan penyimpangan yang jauh di saat dasar hidup itu lenyap, yaitu taqwa Allah azza wa jalla wa muraqabatuhu fi kullil ahwal, dan selalu merasa diawasi oleh Allah dalam semua kondisi. Wa ayya'budal mar'u rabbahu ka'annahu yarah, fa illam yakun yarahu fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yarahu. Dan dia menyembah Allah seakan-akan dia melihat Allah. Dan bila tidak dia melihat Allah atau dia tidak melihat Allah, maka dia yakin Allah melihat dia. Gambaran sebuah ketakwaan akan mempengaruhi kehidupan kaum muslimin. Kalau seseorang tidak bermodalkan takwa, kira-kira kehidupannya bagaimana? Barakallahu fikum. Tidak punya rasa malu di dalam hidup, ya miriplah kehidupannya dengan binatang ternak. Barakallahu fikum. Kalau seseorang tidak berbaju dengan baju ketakwaan, menyebabkan kelemahan, kehancuran, musibah demi musibah turun dari Allah Azza wa Jalla, disebabkan karena tidak bermodal ketakwaan. Barakallahu fikum. Fa'alaina ayyuhasyabab. Beliau kemudian mengingatkan atas kita, wahai para pemuda, bitaqwallahi tabaraka wa ta'ala wa muraqabatihi wa khasyatihi fi kullil ahwal fil lail wal nahar fis sir wal alaniyah, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Beliau rahimahullahu ta'ala hafizahullah menjelaskan atas kita, wahai para pemuda, wahai para pemudi, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu merasa diawasi oleh Allah, takut dalam semua kondisi kita, di malam hari, di siang hari, di waktu kita sunyi dan sepi, atau di saat kita ramai-ramai. Jaga ketakwaan ini. Barakallahu fikum. Pesan para ulama kita kepada putra-putri dakwah ini agar bermodal ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kita sebutkan, tidak ada sesungguhnya yang membahayakan hidup kita ini kecuali dosa yang kita lakukan, kecuali kemaksiatan yang kita perbuat. Anda tidak akan bisa menyalahkan orang lain. Barakallahu fikum. Di saat mara bahaya, ujian dahsyat yang turun, Anda mau kambingkan istri, engkau atau kita mau kambingkan anak-anak kita, atau mengambing hitamkan orang-orang lain? Tidak. Di saat seseorang itu benar-benar bertakwa kepada Allah, maka semua apa yang tadi dikambing hitamkan itu, mungkin dia mencela atau menghina, atau kemudian barakallahu fikum memberikan kemudaratan, tidak akan pernah bisa sampai barakallahu fikum illa biiznillah. Karena ada modal kekuatan pada diri. Tapi jikalau ketakwaan ini sekali lagi lenyap dari diri kita sebagai putra putri dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, kekuatan apa yang kita tunggu lagi di dalam hidup? Pertolongan siapa yang kita harapkan di dalam hidup ini? Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di saat melepaskan pasukannya, beliau mengingatkan, usikum bitaqwallah, Saya wasiatkan kalian dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Azza wa Jalla, kalian ditolong, dibantu oleh Allah karena kemaksiatan dan dosa lawan kalian. Ditolong dan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla karena dosa dan kemaksiatan lawan kalian, musuh kalian, kata beliau barakallahu fikum. Lalu kalau terjatuh di dalam dosa, terus dari mana pertolongan Allah itu datang? Inilah sesungguhnya yang dimaksudkan oleh wasiat para ulama kita. Kalau terjadi sesuatu ujian besar menimpa dunia kita dan dakwah kita ini, modal ini jangan lepas. Periksa ketakwaan kita kepada Allah. Karena kita akan bisa tergeret dengan ujian itu atau fitnah besar menimpa dalam agama di saat barakallahu fikum kita berada di dalam dosa yang belum kita bertaubat darinya. Berada dalam kerusakan dan kejelekan jiwa yang kita tidak pernah berupaya melakukan koreksian ke dalam diri kita sendiri barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, ujian dan cobaan itu turun di menampilkan apa yang tersembunyi pada orang-orang. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, wa kama inul qulub tazharu indal fitani. Apa yang tersembunyi di dalam batin, dalam diri kita, di dalam hati, akan nampak di saat ujian itu turun. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu juga dengan makna yang sama, ma sarra ahadun sariratan illa abdaha Allah min safahati wajhihi wa falatati lisanihi. Tiadalah seseorang menyembunyikan sebuah rahasia pada dirinya. Dibungkus rapi, ditunggu kesempatan, kira-kira kapan ini untuk meledakkan, mengungkapkan semuanya. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan rahasia itu, min safahati wajhi, dari penampilan mukanya, dari raut mukanya, dan Allah tampilkan min falatati lisani, dari goyangan-goyangan lisannya. Terus siapa yang mau didustakan di dalam hidup? Siapa? Tidak akan ada barakallahu fikum. Kalau seseorang punya ketakwaan sebagai putra-putri dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, dia akan selalu takut jikalau dosa yang dilakukan itu merusak perjalanan sucinya dengan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan selalu melakukan koreksian barakallahu fikum. Kerusakan mungkin ada yang saya terjatuh padanya, teman saya datang mengingatkan, dia terus terbuka di dalam hidupnya barakallahu fikum. Maka sekali lagi beliau berwasiat, mengingatkan kepada kita syabab, para pemuda, pemudi dakwah ini, untuk selalu bertakwa kepada Allah. Muraqabat, untuk selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu malam, di waktu siang, sunyi atau terang-terangan. Maaf-maaf saja, ujian sesungguhnya yang sangat-sangat besar di dalam hidup ini, di saat menjebol rumah-rumah kita, yaitu teman media sosial. Seseorang, dia hidup bersama istrinya, salah satu contoh. Melalui media ini, sesungguhnya dia hidup bersama orang lain. Dia dekat bersama, maaf-maaf, wanita lain. Istrinya ada di rumah, anak-anaknya ada di rumah. Bisa dengan teman ini, barakallahu fikum. Kalau kita tidak punya ketakwaan kepada Allah, kita tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan menjadi bumerang buat kita, buat istri dan juga anak kita. Maka putra-putri dakwah ini harus menghiasi diri dengan barakallahu fikum, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Di waktu malam, di waktu siang, baik dia dalam kesendirian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam adalah kana akhsyan nasi lillah, orang yang paling takut kepada Allah dari manusia ini, dan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya penuh dengan jihad, barakallahu fikum, kemudian mengharapkan ridhonya, dan memang pantas untuk mendapatkan demikian. Tapi beliau berhias, barakallahu fikum, dengan takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Salah satu di antara wasiat beliau, barakallahu fikum, Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu Ta'ala, buat kita tentunya sebagai putra-putri dakwah ini, barakallahu fikum, qala hafizahullahu Ta'ala, al-mu'minut taqiyyu al-amilu yura'i al-ilma wat-tawjihatir rabbaniyah fi hadzal ilm, ilmil kitabi was-sunnah, yar'a harakatihi wa sakanatihi wa aqwalahu wa af'alahu li'annahu yash'uru bi annahu ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kata beliau hafizahullahu Ta'ala, seorang mukmin yang bertakwa dan dia melakukan, artinya beramal, maka dia benar-benar memberikan perhatian terhadap ilmu. Karena tadi sudah disebutkan oleh ustaz kita, barakallahu fikum, ilmu itulah yang akan menjadikan kita baik di dalam hidup. Ilmu, rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin yang bertakwa dan beramal benar-benar memperhatikan ilmu, barakallahu fikum, dan benar-benar memperhatikan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, taujihat rabbaniyah di dalam ilmu ini dari kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Orang mukmin yang bertakwa dan beramal selalu melakukan koreksian harokati, gerak-geriknya, diamnya, ucapannya, perbuatannya, karena dia merasa ada yang selalu memantaunya dan siap untuk menulis apa yang diucapkan dan apa yang diperbuatnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wasiat beliau dzakal imam yang menjadi sasaran amukan ahlul bid'ah wal ahwa di masa sekarang ini, barakallahu fikum. Beliau tetap kokoh memberikan butiran-butiran mutiara yang indah, pesan-pesan yang mulia buat putra-putri ahlus sunnati wal jamaah, rahimani wa rahimakumullah. Dan beliau juga mengatakan di kesempatan yang lain, yajibu an nurabbiya anfusana wa abna'ana wa tullabana wa man yumkin an yasila ilaihi sautuna wa kalimatuna an nurabbiyahum ala ihtiramil ilmi wa ala taqwa Allah ala ma jaa'a fi kitabillah wa fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau mengatakan wajib bagi kita untuk mendidik diri-diri kita, mendidik putra-putri kita, mendidik anak-anak murid kita, dan kepada siapapun yang sampai suara kita dan kalimat kita, kita didik mereka untuk menghormati ilmu. Ingat, menghormati ilmu, barakallahu fikum. Di saat anak kita makan dengan tangan kiri, cegah. Kita didik dia untuk menghormati ilmu. Ilmunya, Rasul alaihi salatu wassalam makan dengan tangan kanan. Ilmunya, setan makan dan minum dengan tangan kiri. Ini namanya hormat terhadap ilmu. Barakallahu fikum. Ini adalah salah satu contoh. Mendidik diri kita, mendidik anak-anak kita, mendidik murid-murid kita, mendidik siapapun yang sampai wejangan nasihat kalimat kita, suara kita, kita didik mereka untuk menghormati ilmu, barakallahu fikum. Kedua, mendidik mereka untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mendidik mereka untuk bertakwa kepada Allah. Mendidik diri kita untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa sering kita menemukan satu perilaku dari anak-anak kita di dalam rumah. Dia mencontohi abi dan umminya. Betapa sering kita menjumpai tulab kita, misalkan, melakukan sesuatu karena dia mencontohi gurunya, murabbi dan murabbiahnya. Lah kalau kita tidak memperhatikan mendidik diri sebagai al-ab, tidak mendidik diri sebagai al-um, maka di saat anak kita kita titipkan di sebuah pondok pesantren, yang menjadi beban pertama dan utamanya kita sebagai kedua orang tua. Kenapa? Karena sang anak tidak menjumpai, tidak menemukan sesuatu ihtiram, ilmu dari kedua orang tuanya. Bukankah ini bumerang, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati? Maka kita memulai dari diri kita sendiri sebagai kedua orang tua untuk ihtiram kepada ilmu, menghormati ilmu, barakallahu fikum, agar anak kita pulang dari pondok pesantren misalkan liburan atau mungkin karena sakit, izin pulang, tidak berbeban di dalam hidupnya. Ya Allah, umiku begini, abiku begini, bertentangan. Barakallahu fikum. Kalau ternyata anak ini, ya mungkin karena masih kecil dan seterusnya, atau mungkin belum mampu untuk mewujudkan itu, ternyata sepulang dia ke rumahnya, kecenderungan untuk kemudian melakukan sesuatu yang salah, ada dukungan dari kedua orang tuanya. Beban, barakallahu fikum, di dalam hidup. Maka kedua orang tua harus memulai mendidik dirinya. Kedua orang, kita sebagai kedua orang tua, putra putri dakwah ini, barakallahu fikum, kita wajib untuk kemudian mendidik kita, diri kita di atasnya. Dengan modal kemampuan kita mendidik diri kita ini, kita mencoba kemudian mendidik putra putri kita. Kita berharap di dunia menjadi penyejuk, barakallahu fikum, dan di akhirat kelak dia bisa mengirimkan nilai-nilai ketaatan yang mereka lakukan dan yang mereka kerjakan. Sedikit lagi beliau mengatakan, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, idil maqsud minal ilmi ta'atullah tabaraka wa ta'ala wa ta'atu rasulihi wa tasdiku akhbarillahi wa tasdiku akhbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fala yasiluna khabarun minal Qur'an aw minas sunnah sahihah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa wa nu'minu bihi wa nukin lahu kulla ihtiram wa ta'zim wa ijlal. Beliau mengingatkan, karena maksud dari kita memuliakan ilmu itu adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Membenarkan berita dari Allah dan berita dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga pada diri kita ini harus membentuk penghormatan yang tinggi terhadap ilmu. Harus kita didik sekali lagi diri kita, wahai putra putri dakwatus salafiyah. Jangan takut karena banyaknya orang yang tidak suka. Jangan takut karena banyaknya orang yang benci. Jangan takut jikalau kita telah bermodalkan keikhlasan di dalam memikul amanat dakwah ini. Kita sabar di dalam memikulnya, dan juga kita berhias dan berbaju dengan baju takwallah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan memudaratkan tipu daya orang yang menipu daya. Tidak akan membahayakan kebencian orang yang benci. Malah akan berbalik, kebencian itu menjadi sebuah nilai ketaatan di sisi Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kita harapkan, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan insyaAllah kita akan melangsungkan nasihat-nasihat mereka sebagai pesan mereka di dalam hidup kita memikul amanat da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.